بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فإخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan ringkasan kitab Ibnu Katsir rahimahullahu taala, memasuki penafsiran surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas termasuk kategori surat Makkiyah. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, sebab turunnya surat Al-Ikhlas sebagaimana yang diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya adalah kaum musyrikin berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, unsub lana rabbak." Wahai Muhammad, terangkan kepada kami nasab Rabbmu atau keturunan Rabbmu. Fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allahus samad, Allah yang hanya kepadanya lah seluruh makhluk itu bergantung, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada satupun yang serupa dengannya. Jadi inilah kisah secara ringkas tentang sebab turunnya ayat ini. Karena kaum musyrikin meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sebutkan nasab Rabb kamu." Maka Allah turunkan ayat ini untuk menegaskan bahwasannya dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Karena kalau beranak dan diperanakan berarti membutuhkan pasangan dan membutuhkan anak tersebut. Allah Subhanahu wa taala tidaklah butuh kepada siapapun. Oleh karena itu dalam ayat sebelumnya Allah menegaskan, Allahus Samad, Allah yang hanya kepadanya lah seluruh makhluk itu bergantung, seluruh makhluk itu butuh, sedangkan dia tidak sedikit pun butuh kepada makhluk. Adapun kita perlu punya anak karena kita butuh dengan anak kita. Kita butuh untuk berkembang biak, kita butuh untuk mereka membantu kita, dan seterusnya. Baik, jadi ini sebab turunnya ayat surat Al-Ikhlas. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala juga menyebutkan sejumlah hadis yang menerangkan tentang keutamaan surat ini. Keutamaan surat ini, di antaranya beliau menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang memimpin sepasukan kecil, memimpin sepasukan kecil. Dan orang ini, pemimpin pasukan ini, Karena pemimpin itu biasanya yang menjadi imam. Ketika dia mengimami para sahabatnya di dalam sholat mereka, dalam sholat berjamaah, selalu beliau menutup bacaannya dengan Qul huwallahu ahad. Jadi setiap rakaat mesti ada Qul huwallahu ahad. Walaupun dia baca surat apapun, sebelum dia ruku, dia sempatkan baca Qul huwallahu ahad. Tatkala mereka kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun mengabarkan tentang hal tersebut. Karena mereka merasa agak aneh, kok ayat itu dibaca terus, surat ini dibaca terus. Maka mereka pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, "Saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik?" Tanyakan kepadanya, mengapa dia melakukan itu? Fasa'aluhu, maka mereka pun bertanya kepadanya. Maka apa jawabannya? Li'annaha sifatul rahman. Kata beliau, kata sahabat ini, Karena di dalam surat Al-Ikhlas ini terdapat sifat ar-rahman, yaitu sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha penyayang. Iya, ini alasannya mengapa beliau terus-menerus menutup solatnya setiap rakaatnya dengan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Karena di dalam ayat-ayat ini terdapat sifat ar-Rahman, Allah yang maha penyayang. Kemudian kata beliau, wa ana uhibbu an aqra'a biha, maka aku pun ingin untuk selalu membacanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhbiruhu annallaha ta'ala yuhibbuhu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kabarkan kepadanya bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai dia. Kabarkan kepadanya bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai dia dengan sebab dia senang membaca Qul huwallahu ahad di dalam solatnya. Hanya saja pertanyaannya jemaah sekalian, apakah hal ini disunnahkan? Jadi setiap habis solat, setiap sebelum sujud, sebelum ruku, setelah membaca surat apapun, ditutup dengan Qul huwallahu ahad. Iya, ini ada hadisnya. Apakah kemudian ini disunnahkan? Kata Syekh Nusaimin rahimahullah, ini tidaklah disunnahkan. Buktinya apa? Buktinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menganjurkan kepada para sahabat yang lainnya untuk membaca surat ini. Tetapi barang siapa melakukannya tidak boleh dilarang. Ya. Ini termasuk fikih yang sangat mendalam. Dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Ya. Siapa yang melakukannya enggak bisa dilarang. Namun untuk menganjurkan kepada orang, tunggu dulu. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menganjurkan sahabat yang lainnya untuk melakukannya. Ya. Jadi demikian hadis, diantara hadis yang menerangkan keutamaan surat yang mulia ini. Tapi bisa menjadi syahid di sini, bisa menjadi patokan kita di sini adalah bahwa sahabat ini mencintai surat Al-Ikhlas ini. Ini yang menjadi intinya. Dia mencintai surat Al-Ikhlas ini, sehingga dia senang membacanya. Dia senang membacanya. Maka dengan sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala mencintai dirinya. Dengan sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala mencintai dirinya. Jadi inilah diantara keutamaan surat yang mulia ini. Barang siapa membacanya dan mencintainya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai dirinya. Allah Subhanahu wa taala akan mencintai dirinya. Baik. Dan itu ditegaskan di dalam banyak riwayat yang lain. Masih dalam riwayat Bukhari juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seseorang, "Hubbuka iyyaha adkhalaqal jannah." Cintamu kepada surat Al-Ikhlas itu akan menyebabkan kamu masuk surga. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas itu akan menyebabkan kamu masuk surga. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Iya. Jadi masya Allah, inilah diantara dalil yang menunjukkan kepada kita bahwasannya kita dituntut untuk mencintai apa yang Allah cintai dan juga yang dicintai oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu konsekuensi cinta kepada Allah. Kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka kita pun harus mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita cinta dengan Al-Quran, maka Allah Subhanahu Wa Taala pun akan mencintai kita. Baik. Dalam hadis yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan tentang seseorang, tentang seseorang yang diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di mana beliau mendengarkan orang tersebut membaca Qul Huwallahu Ahad pada satu malam dan dia terus mengulang-ulangnya. Iya. Dia terus mengulang-ulang membaca Qul Huwallahu Ahad. Jadi satu malam mungkin dia enggak baca surat lain. Itu saja yang dia ulang-ulang. Ini didengarkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Maka ketika masuk waktu pagi, sahabat ini pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menanyakan tentang apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi innaha lata'dilu thulutsal Qur'an." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sungguh apa yang dia baca tersebut menyamai sepertiga Al-Quran. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, juga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang semakna, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aya'jizu ahadukum ayyaqra'a thulutsal Qur'an fi lailatin?" Apakah seorang dari kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Qur'an dalam satu malam? Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada para sahabat dalam artian menyayangkan kalau mereka tidak mampu. Fasyakka dzalika alaihim, sehingga ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam menjadikan mereka merasa berat karena dituntut membaca sepertiga Al-Quran di waktu malam, dalam satu malam. Berapa juz itu sepertiga Al-Quran? 10 juz. Baik. Maka mereka berkata, "Ayyuna yutiku dzalika ya Rasulullah?" Siapa di antara kami yang mampu melakukan itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahul Wahidus Samad thulutsul Qur'an." Allahul Wahidus Samad, maksud beliau adalah surat Al-Ikhlas yang menyebutkan nama Allah, kemudian Al-Wahid, kemudian As-Samad adalah sepertiga Al-Qur'an. Maka hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita keutamaan surat Qul Huwallahu Ahad. Ya, dan subhanallah, banyak sekali hadis yang menerangkan tentang ini, bahwasannya membaca Qul Huwallahu Ahad itu menyamai sepertiga Al-Quran. Sepertiga Al-Quran maksudnya apa? Pahalanya. Siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad, dia mendapatkan bacaan seperti membaca sepertiga Al-Quranul Karim. Maka ini menunjukkan kepada kita keagungan surat ini. Surat yang pendek, ringkas, namun sangat agung. Kenapa jemaah sekalian surat ini sangat agung dan sangat mulia sampai pahalanya sangat besar? Karena di dalamnya terkandung tauhid, amalan yang paling agung, amalan yang paling tinggi, dan menjelaskan nama-nama Allah yang mulia serta sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Inilah sebabnya mengapa surat Al-Ikhlas walaupun sangat pendek namun membacanya pahalanya sangat besar, sebab di dalamnya terkandung tauhid, amalan yang paling tinggi, kewajiban yang terbesar, serta penjelasan tentang nama dan sifat zat yang paling mulia, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian pula jemaah sekalian, Imam Nukathir rahimahullahu ta'ala juga menyebutkan di antara keutamaan surat ini adalah disunnahkan untuk membacanya pada pagi dan petang hari. Pada pagi dan petang hari dibaca masing-masing 3 kali bersama dengan Al-Mu'awwidzatan yang sudah kita bahas. Apa arti Al-Mu'awwidzatan? 2 surat untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya 2 surat tersebut? Surat apa? Al-Falaq dan An-Nas. Itu artinya Al-Mu'awwidzatan. 2 surat untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Ini dianjurkan untuk dibaca. Dianjurkan untuk dibaca sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih, pada pagi dan petang hari masing-masing sebanyak 3 kali. Masing-masing sebanyak 3 kali. Baik. Demikian pula Imam Nukathir rahimahullah menyebutkan tentang keutamaan surat ini, tentang keutamaan surat ini, sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan disahihkan oleh sebagian ulama, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad 10 marratin, banallahu lahu qasran fil jannah." Barang siapa membaca qul huwallahu ahad, maksudnya sampai selesai, bukan hanya ayat yang pertama. Ya, kalau kita baca dalam hadis, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad 10 kali, maksudnya sampai selesai 10 kali, 4 ayat, bukan ayat pertamanya saja. Iya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan membangun untuknya sebuah istana di surga. Subhanallah. Keutamanya besar sekali. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad sebanyak 10 kali, maka Allah akan membangun sebuah istana baginya di surga. Tapi jemaah sekalian, pertanyaannya, apakah membaca begitu saja? Dalam artian hanya lewat di lisan, enggak dipahami maknanya, tidak direnungkan artinya, tidak diresapi makna dan kandungannya. Tentu tidak. Itu bukan zikir namanya. Yang namanya zikir kepada Allah adalah dibaca dengan lisan, diresapi maknanya dengan hati, diamalkan dengan anggota tubuh. Itu arti membaca zikir-zikir ataupun ayat-ayat Al-Quran yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Andaikan seseorang membaca ayat ini yang di dalamnya terkandung tauhid, dia baca setiap hari 1000 kali sekalipun, kalau ternyata dia tidak mengamalkan tauhid, enggak ada artinya. Enggak ada artinya sama sekali. Enggak ada manfaatnya. Jadi maksudnya membaca di sini dengan mengamalkan kandungan makna yang ada padanya, yaitu tauhid. Jadi ini keutamaannya. Siapa membaca 10 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangun baginya sebuah rumah di surga. Baik. Kemudian ada hadis yang lain yang juga perlu kita sebutkan tentang keutamaan surat ini. Tentang keutamaan surat ini. Disebutkan oleh Imam Nukathir rahimahullah, di antara keutamaan surat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkannya atau menganjurkan kita sebagaimana dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, apabila kita hendak tidur, hendaklah kita membacanya sebanyak 3 kali. Qul huwallahu ahad. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian qul a'udzu birabbin nas. Baca 1, 1, 1. Kemudian ditiupkan ke tangan, ditiupkan ke tangan, lalu menyapu, menyapu anggota tubuh, menyapu anggota tubuh mulai dari kepala sampai ke wajah, terus seluruh anggota tubuh yang bisa dijangkau oleh 2 tangan kita. Lakukan itu sebanyak 3 kali. Lakukan itu sebanyak 3 kali. Ini hadis sahih diriwayatkan Al-Bukhari. Jadi kumpulkan 2 tangan kita, kemudian baca qul huwallahu ahad 1 kali, kemudian qul a'udzu birabbil falaq 1 kali, kemudian qul a'udzu birabbin nas 1 kali, lalu tiup, kemudian diusap ke seluruh tubuh kita mulai dari kepala, wajah, dan seterusnya. Lakukan itu sebanyak 3 kali. Tadi saya katakan ini disunahkan dibaca pada pagi dan petang hari. Apa perbedaannya cara membaca sebelum tidur dan cara membacanya di pagi dan petang hari? Apa perbedaannya, Pak? Pak siapa? Abu. Lupa nama antum. Apa perbedaannya, Pak? Lagi nulis apa itu? Hah? Resume ya? Oh iya, bagus. Tulis. Bisa langsung disebarkan dong. Ya, mantap kalau gitu. Kalau enggak nulis resume, jangan pegang HP dulu. Ya. Apa perbedaannya? Tadi saya jelaskan cara disunahkan membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas di pagi dan petang hari, dan juga disunahkan membaca sebelum tidur. Apa perbedaan cara membacanya? Tadi saya jelaskan dua-duanya caranya. Antum? Baik, ahsan, tabarakallahu fiik. Itu perbedaan yang pertama. Kalau di pagi dan petang hari, baca Al-Ikhlas 3 kali, kemudian Al-Falaq 3 kali, kemudian An-Nas 3 kali. Tapi kalau sebelum tidur, langsung baca 1-1. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Hitungan 1. Kemudian ulang lagi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian ulang lagi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Apalagi perbedaan yang kedua? Silakan, Pak. Ditiup. Ahsan, tabarakallahu fiik. kalau ketika mau tidur dianjurkan untuk ditiup. Ya. Dan juga dianjurkan untuk ditiup ini ketika kita mau meruqyah diri kita. Ya, kalau kita lagi sakit, tiuplah di tangan kita, kemudian usap ke bagian tubuh yang sakit. Ya, makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan di sini haditsun akhar fil istishfa bihinna. Hadis lain tentang keutamaan surat Al-Ikhlas ini adalah untuk pengobatan. Ya, untuk pengobatan dengan tiga surat ini. Ya. Jadi boleh ketika mau tidur dan juga ketika kita ingin meruqyah diri kita sendiri. Dan juga untuk meruqyah orang lain. Baca tiga kali kemudian tiup, atau baca berapa saja kemudian tiup. Tiupkan kepada si sakit. Enggak apa-apa keluar sedikit ludah. Iya. Iya, enggak apa-apa, tapi jangan diludahi. Keluar sedikit ludah tapi jangan diludahi. Iya. Tiup. Tiup di tempat yang sakit. Iya, itu sunnah di dalam meruqyah. Iya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tabaraka wa taala akan sembuh. Baik. Kemudian dari seluruh hadis yang kita baca tentang keutamaan surat Al-Ikhlas dari awal sampai akhir, ada ketentuan jumlah. Ada ketentuan jumlah yang disunnahkan. Nah, siapa yang ingat ketentuan jumlah yang disunnahkan untuk dibaca? Silakan akhir. Berapa kali? Tiga kali. Ini ketentuan. Tiga kali dibaca pagi, tiga kali dibaca petang, dan juga tiga kali dibaca sebelum tidur dengan cara yang kita jelaskan tadi. Ada satu lagi ketentuan jumlah. 10 kali. Ya. Ada satu lagi ketentuan jumlah. Ada yang ingat? Ada satu lagi. Ketentuan jumlah. Yaitu tidak ada apa namanya? Batas tertentu. Ya. Jadi baca sebanyak apapun. Sebanyak apapun kita mau, tanpa kita harus menentukan jumlah tertentu. Kalau kita dapati di dalam hadis ada penentuan membaca 10 kali, ada pula penentuan membaca 3 kali, menunjukkan kepada kita apa? Bahwasannya yang berhak. Langsung balik. Oh iya, masya Allah. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Jadi kalau kita temukan di dalam hadis-hadis ada penentuan jumlah. Contohnya dalam pembacaan surat Al-Ikhlas ini. Dan juga dalam zikir-zikir yang lain. Contohnya sehabis salat baca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Iya. Ini menunjukkan kepada kita yang berhak menentukan jumlah zikir adalah Allah dan Rasulnya. Iya. Kita enggak berhak. Kita hanya diperintahkan untuk berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya berapa? Ya semampu kita. Semampu kita. Enggak boleh kita menentukan jumlah khusus yang kita lakukan terus-menerus. Misalkan kita tetapkan setiap hari saya harus baca Al-Ikhlas ini sebanyak 40 kali. Setiap hari terus seperti itu, enggak boleh. Enggak boleh kita tetapkan jumlah khusus. Karena itu termasuk kategori mengada-ada di dalam agama. Tetapi bacalah sesuai kemampuan kita, berapa saja. Ya. Baik. Jadi penentuan jumlah khusus tanpa adanya dalil yang menunjukkannya adalah termasuk kategori mengada-ada di dalam agama. Iya. Termasuk kategori mengada-ada dalam agama. Baik. Inilah pembahasan tentang sebab turunnya surat Al-Ikhlas dan keutamaan-keutamaannya. Iya. Dan Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau sifatnya mengumpulkan riwayat-riwayat, dan banyak yang beliau sebutkan di sini hadis-hadis yang dhaif, dan beliau jelaskan hadis ini dhaif. Apa yang kita baca tadi insyaallah taala adalah hadis-hadis yang sahihnya. Baik. Kita masuk di dalam penafsiran ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah As-Samad. Yang hanya kepadanya lah seluruh makhluk itu bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu pun yang serupa dengannya. Baik. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkan kepada umatnya dan kepada seluruh umat manusia. Kul, katakanlah wahai Muhammad, huwallahu ahad, dia adalah Allah yang Maha Esa. Dia adalah Allah yang Maha Esa. Maka di dalam ayat ini terkandung penetapan dua nama Allah. Apa saja itu? Yang pertama, Allah itu sendiri. Nama Allah itu sendiri. Yang kedua adalah Ahad. Yang kedua adalah Ahad. Dua-duanya adalah nama Allah. Allah dan Al-Ahadu. Allah dan Al-Ahadu. Apa artinya Ahad? Yang Maha Esa. Atau sebelumnya Allah, ini sudah kita jelaskan sebelumnya, dari kata Al-Ilah, yang artinya adalah Al-Ma'bud Hubban wa Ta'ziman, yang disembah dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Itu arti nama Allah. Yang terkandung padanya sifat uluhiyah, yang berhak disembah. Jadi dari nama Allah kita dapatkan dua permasalahan penting yang terkait dengan asma wa sifat. Yang pertama, kita imani sebagai nama Allah. Yang kedua, kita imani sifat yang terkandung di dalamnya. Ini termasuk prinsip penting di dalam beriman kepada asma wa sifat. Kita imani namanya, kemudian kita imani sifat yang terkandung di dalam nama tersebut. Iya. Dan ini termasuk pembahasan penting di dalam surat Al-Ikhlas. Memahami asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah. Iya. Dijelaskan para ulama, setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Namun tidak sebaliknya. Tidak setiap sifat Allah itu kemudian bisa menjadi nama Allah. Iya. sifat Allah itu lebih banyak, lebih luas. Bahkan ada sifat yang disebut dengan sifat fi'liyah. Ada pula sifat dzatiyah. Iya. Sifat zat dan sifat perbuatan. Sifat zat dan sifat perbuatan. Sifat zat itu artinya sifat Allah yang melekat pada diri Allah, tidak pernah terlepas darinya. Sedangkan yang disebut dengan sifat fi'liyah, perbuatan Allah, adalah sifat yang Allah melakukannya kapan dia kehendaki. Ya. Kapan dia kehendaki. Contohnya istiwa di atas arsy. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Penyayang istiwa di atas arsy. Ini adalah sifat Allah yang disebut dengan sifat istiwa. Termasuk sifat perbuatan. Termasuk sifat perbuatan. Demikian pula ada sifat zat Allah. Contohnya apa? Di dalam Al-Quran disebut yadullah, tangan Allah. Berarti Allah punya tangan. Ini kita katakan adalah sifat dzatiyah. Kalau pada makhluk kita sebut anggota tubuh. Tapi kalau Allah jangan kita sebut anggota tubuh. Ya, karena enggak ada dalil yang menunjukkan demikian. Tangan ini pada makhluk kita bilang itu anggota tubuh, bukan sifat. Anggota tubuh namanya. Namun pada Allah disebut sebagai sifat dzatiyah. Yaitu sifat yang melekat pada diri Allah, tidak pernah terlepas darinya. Nah, itu sifat-sifat Allah. Tapi enggak bisa kalau kemudian kita menamakan Allah dengan kepemilikan sifat tersebut. Misalnya kita mengatakan Allah Al-Mustawi. Allah bernama Al-Mustawi yang beristiwa. Nah, ini salah. Jadi sifat Allah tidak menjadi nama. Sama dengan sifat makar. Sifat makar. Dan ini termasuk sifat Allah, namun tidak dimutlakkan kepada Allah. Apa artinya tidak dimutlakkan? Tidak disebut tanpa ada keterangan. Apa keterangannya yang seharusnya? Allah berbuat makar kepada orang-orang musyrik atau orang kafir atau orang yang durhaka kepadanya. Iya. Jadi enggak bisa kita katakan Allah bersifat makar. Tapi harus kita tambahkan keterangan makarnya Allah itu kepada orang-orang yang juga suka berbuat makar. Jadi itu sifat Allah. Berbuat makar kepada orang-orang kafir. Tapi tidak kemudian kita mengatakan Allah kalau begitu punya nama makir. Apa artinya makir? Pembuat makar. Tidak. Itu sifat Allah tapi bukan nama Allah. Baik. Adapun setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Nah, sekarang kita lihat. Pertama, nama Allah itu sendiri. Kul huwallah. Ya. Pertanyaannya, di situ ada kata huwa. Apakah itu nama Allah? Bukan. Bukan nama Allah. Itu dhamir. Bukan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kata ganti. Makanya salah kalau ada yang berzikir dengan menyebut huwa huwa huwa. Ya. Ada lagi yang lebih singkat. Cuman hu. Ya. Hu hu hu. Dan mereka anggap itu zikir yang paling tinggi. Subhanallah. Jangankan itu jemaah sekalian. Zikir dengan menyebut nama Allah saja itu enggak ada dalilnya. Allah, Allah, Allah, Allah, enggak ada. Enggak ada dalilnya. Yang ada adalah subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Itu baru mengandung pujian kepada Allah. Kalau cuma Allah saja, Allah saja. Enggak mengandung pujian. Iya. Jadi huwa atau hu itu bukan nama Allah. Baik. Nah, sekarang kita imani sebagaimana ayat ini mengabarkan kepada kita, Allah memiliki nama Allah. Apa sifat yang terkandung padanya? Dzul uluhiyah, yang memiliki hak untuk disembah. Itu sifat yang terkandung padanya. Baik, ini nama yang pertama yang terkandung di dalam ayat ini. Kemudian yang kedua, nama yang kedua adalah apa? Nama yang kedua? Ahad. Al-Ahadu. Sudah masuk maghrib? Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan setelah sholat. Wabillahi taufiq, walhamdulillahi rabbil alamin.